Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin fin nar a'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita wa sayyidina wa maulana wa habibina khatamul anbiya, penutup para nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, rahimani rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita di majlis ini. Allah Subhanahu wa taala masih juga memberikan kita kemampuan, kesehatan, sehingga Allah memudahkan kita untuk kita duduk di majlis antara maghrib dan isya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga majlis ini menjadi majlis yang Allah berkahi. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang, masih dalam kitab Da'wah Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan dampak-dampak negatif daripada maksiat. Pertemuan yang terakhir yang kita bahas adalah, ternyata orang yang melakukan maksiat itu dia sedang memperkuat barisan musuhnya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kita, Allah ciptakan, ada musuh kita, Pak. Ini yang kita bahas kemarin. Tapi musuhnya gak nampak, tapi dia bisa melihat kita. Kita gak bisa lihat dia. Musuh ini bisa mengganggu kita, bahkan bisa menjerumuskan kita kepada kesalahan yang lebih besar. Tapi kita gak bisa melihat dia dan kita tidak tahu di mana dia. Ini musuh yang sangat bahaya. Kita tahu ada musuh, tapi kita gak bisa lihat musuh kita. Tapi musuh bisa lihat kita. Maka kata Ibnu Qayyim, ini musuh, gak ada yang bisa selamat dari dia kalau bukan Allah yang memberikan kita pertolongan. Siapa musuh ini, Pak? Iblis, syaitan. Kalau musuh kelihatan, kita bisa lari kalau kita takut. Kalau kita berani, kita lawan. Dua pilihan, yang jelas dia ada. Ini musuh gak kelihatan, tapi dia bisa nyerang kita. Kira-kira apa yang kita lakukan? Gak ada lain kecuali kita harus berlindung kepada Allah. Gak ada lain. Lah makanya orang yang dia melakukan kemaksiatan, pada hakikatnya dia sedang merusak hubungannya dengan Allah. Kalau kita rusak hubungan kita dengan Allah, kepada siapa kita minta perlindungan jika musuh ini ingin menyerang kita? Maka Ibnu Qayyim, orang yang melakukan maksiat pada hakikatnya sedang memperkuat barisan musuh iblis. Karena permusuhan kita dengan iblis gak bakalan pernah berhenti. Bahkan kata Ibnu Qayyim, pertemuan yang lalu kita bahas, sekejap mata, sekedip mata gak pernah dia tidur. Musuh kita gak pernah tidur, Pak, kita tidur. Musuh kita gak pernah lengah, walaupun sekejap mata kita sering lengah. Musuh kita gak nampak, tapi dia bisa melihat kita. Musuh kita selalu dendam dengan kita dan ingin menghancurkan kita, tapi kita terkadang tidak sadar. Sampai kapan permusuhan ini? Sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permusuhan yang tidak pernah berhenti. Kecuali, kapan itu kecualinya? Kita angkat bendera, kita ingin ikut dengan dia. Ya sudahlah, aku ikut barisan engkau. Ini yang dikatakan humul hizbu syaitan. Mereka akan menjadi hizb, pasukan-pasukan syaitan. Kalau sudah ikut barisan dia, ikut pada pasukan dia, berarti tidak lagi dalam hizbullah, tidak lagi dalam pasukan Allah. Hanya dua pasukan. Kalau bukan hizbullah, hizbu syaitan, gak bisa jadi penonton. Saya mau nonton aja, Ustaz. Mau lihat tuh tempuran ini, gak bisa. Kalau bukan jadi hizbullah, hizbu syaitan, maka pertempuran pasti letih. Pertempuran pasti capek. Pertempuran pasti penuh dengan perjuangan. Seperti itulah pertempuran kita dengan iblis. Kalau kita melakukan dosa dan maksiat, pada hakikatnya kita sedang merusak pundi-pundi tameng yang menjaga kita dari iblis. Bahkan kita menguatkan pasukan iblis agar dia bisa menguasai diri kita. Dikatakan Ibnu Qayyim pertemuan yang lalu, ya, wadzalika anna Allah subhanahu wa ta'ala hadzal insan bi'adu la yufariqu tarfatal 'ain. Allah menguji manusia dengan musuh yang tidak pernah lengah walaupun sekejap mata. Wala yanam minhu wala yaqbal 'an, enggak pernah tidur, enggak pernah lengah. Yarahu wa huwa min qabil min haitsu la yarah. Dari arah yang musuh itu bisa lihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat dia. Wa yabdulu juhdah fi mu'adatihi fi kulli hal. Bahkan musuh ini terus mengupayakan sekuat tenaganya agar dia bisa menyesatkan kita. Wala yada amran yakidu bihi yaqdar ala isalihi ilaihi wala asrah wala awsala ilaihi. Bahkan dia tidak meninggalkan satu celah pun, pasti dia akan masuk agar manusia itu terjatuh dalam kesalahan. Tidak dalam satu celah pun ada iblis yang bisikin kita. Maka dikatakan di sini, ya, pembahasan yang kemarin kita telah bahas, walamma 'alima subhana anna adam wa bainahu qad balau bihadzal adu wa anna qad salata 'alaihim amaddahum bi asakir. Ketika Allah tahu bahwa Adam dan anak turunannya diuji dengan ujian ini, dengan musuh ini, waqad salata 'alaihim amaddahum, bahkan terkadang musuh ini menguasai anak Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan-kekuatan kepada anak Adam berupa asakir, tentara-tentara yang membela mereka. Ada tentara-tentara yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa bela diri kita. Ada. Enggak mungkin Allah berikan pertempuran yang pertempuran ini kita enggak bisa apa-apa. Enggak. Allah berikan bala tentara kepada kita agar kita dapat mampu menghadapi musuh-musuh tadi. Wa amadda aduwahu aidan, tapi Allah juga memperkuat barisan musuh tadi dengan pasukan-pasukan, dengan tentara-tentara yang akan bertemu. Wa aqama sukul jihad fi hadad dar, maka akan terjadilah pertempuran di dar, di kehidupan ini, maksudnya kehidupan dunia. Kapan, sampai kapan pertempuran ini? Fi muddatil umur, sepanjang hayat. Jadi kalau ditanya, saat saya mau jadi Rasulullah sampai kapan? Sepanjang hayat. Saat saya harus capek bangun subuh, sholat kapan? Sampai kapan? Sepanjang hayat. Ustaz, saya harus mengalahkan nafsu saya, syahwat saya sampai kapan? Sepanjang hayat. Sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min allati hiya bi idafati ila akhirah ka nafsi wahid min anfasiha. Yang pada hakikatnya kehidupan kita ini sepanjang umur kita 60 tahun, 70 tahun, kalau panjang alhamdulillah 62 tahun umumnya, 63 tahun umumnya. Pada hakikatnya 60 tahun ini jika dibanding dengan kehidupan akhirat bagaikan satu nafas saja. Yang hari akhirat satu harinya sekitar 50 ribu tahun. Subhanallah. Maka 60 ini pada hakikatnya dengan kehidupan yang abadi, dengan siksa yang abadi atau nikmat yang abadi itu bagaikan satu nafas saja, kata bentuk ini. Washtara minal mu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Maka Allah beli, Allah tukar agar orang beriman ini mau dan kuat dalam pertempuran ini. Allah tukar dengan apa? Allah beli jiwa mereka, Allah beri harta mereka. Harta kita dibeli sama Allah. Allah beli waktu kita untuk apa? Allah tukar dengan surga. Kalau kita habiskan umur kita untuk ibadah, kalau kita habiskan harta kita untuk jalan Allah, kalau kita curahkan tenaga kita untuk di jalan Allah, Allah akan membeli ini semua dan Allah tukar dengan surga. Padahal harta kita dari Allah, umur kita dari Allah, tenaga kita dari Allah, fisik kita dari Allah. Ini pemberian Allah, tapi Allah beli lagi dari kita kalau kita mau menjualnya kepada Allah. Maka dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah kalian kutunjukkan dengan perdagangan? Tunjikum min adzabin alim. Perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ini perdagangan akhirat. Perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Berdagang itu akan sangat beruntung jika barang yang dijual dibayar dengan harga yang sangat mahal. Begitu pula perdagangan kita. Apa yang kita jual, harta kita, berapa besar harta kita, dibayar surga oleh Allah. Apa yang kita jual, tenaga kita, ibadah kita, kesungguhan kita, dibayar apa oleh Allah? Dibayar oleh Allah khalidina fiha abadan. Dengan kekekalan, kenikmatan yang enggak bahkan pernah terputus. Bayarannya sangat mahal. Yang dijual amal. Maka kata Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim di sini, jika orang mau memperhatikan perdagangan ini, maka dia akan tahu perdagangan ini adalah perdagangan yang paling menguntungkan, yang membeli Allah. Dibayar dengan harga yang mahal. Yang dijual adalah amal kita yang pada hakikatnya pun dari Allah. Maka jika ada orang yang enggak mau ikut perdagangan ini, dia adalah orang-orang khasir. Innal insana lafil khusrin. Manusia itu dalam kerugian, rugi dia. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Kalau enggak beriman, enggak beramal saleh, kembali kepada ayat ini, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, manusia. Maka siapapun yang jenisnya dia manusia masuk dalam ayat ini. Karena alif lam di sini istighraq, artinya seluruh manusia, jenis manusia, lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Rugi capeknya, rugi letihnya, rugi waktunya, rugi tenaganya, rugi pemikirannya, hanya habis begitu saja. Kalau dia tidak gunakan untuk Allah. Orang ibadah kepada Allah capek, tapi orang yang menghabiskan tenaganya untuk dunia pun capek. Orang yang taat kepada Allah capek, tapi orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk mengejar dunia pun capek. Gak ada orang hidup yang gak capek, capek semuanya. Tapi capek kita untuk apa? Keringat kita untuk apa? Kalau hanya keringat untuk dunia, lafi khusrin, kamu hanya dapat dunia, rugi. Tapi kalau capek kita, letih kita, pikiran kita, tenaga kita untuk Allah, untuk dunia dan untuk Allah, Allah ganti, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amal soleh yang kau lakukan, Allah ganti. Gundahmu, galaumu, sedihmu, bimbangmu, kalau itu karena Allah, Allah catat pahala. Ma asaba min muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghaz wala ham wala hazanin hatta syauka yushaqwa illa kafarallahu bi khataya. Tidaklah menimpa seorang muslim kegundahan, kesedihan, kebimbangan, kegalauan, sampai duri yang menusuk ke kakinya kecuali Allah akan ampuni dosanya. Kapan itu? Ketika bimbang kita karena Allah, ketika cemas kita karena Allah, ketika keraguan kita semuanya karena Allah, bukan karena maksiat. Oh, saya cemas, saya takut, tapi takut terkejar polisi gara-gara maksiat. Kira-kira ngapusin dosa atau tidak? Ya subhanallah. Tapi takut ya cemas, ya cemas, amal saya kurang. Saya galau, kenapa? Karena saya masih banyak melakukan dosa. Saya khawatir, apa yang kamu khawatirkan? Khawatir saya tidak husnul khatimah. Yang seperti ini, kekhawatirannya, kecemasannya, kegalauannya, Allah akan jadikan angkat derajat dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang, ya, Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam keadaan kabad. Apa itu kabad? Susah payah, letih. Manusia itu pasti susah payah, pasti letih. Tapi kemana arah susah payah dan letih kita? Ditukar apa susah payah dan letih kita? Ini yang jadi pertanyaan. Ini yang harus menjadi fokus. Ke dunia kah atau ke akhirat? Letih gak bakalan bisa dihindari. Capek gak bakalan bisa dihindari karena kamu masih hidup dan kamu manusia. Pikiran tidak akan bisa dihindari karena kita punya akal dan punya perasaan. Tapi untuk apa letih kita? Untuk apa capek kita? Untuk apa kita berpikir? Tujuan kita kemana? Kalau tujuan kita Allah, tidak akan ada yang sia-sia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun dari kebaikan, dia akan melihat balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perdagangan. Kita sedang berdagang dengan Allah. Kita sudah dibeli kalau kita mau menjual. Walaupun itu pada hakikatnya pemberian Allah. Sekarang, kata Ibnu Qayyim, juga kita pernah bahas sedikit kemarin, dan Allah tidak akan membiarkan kepada orang-orang yang beriman tadi, karena orang-orang beriman Allah, orang-orang yang Allah cintai, tidak akan Allah biarkan musuh-musuhnya menguasai orang beriman. Tidak akan mungkin. Allah tidak akan membiarkan iblis, syaitan itu bisa menguasai orang-orang beriman. Tetapi, alladzi huwa ahabbu anwa' makhluqati ilaik. Illa, akan tetapi, jihad juga perkara yang Allah cintai. Allah cinta kepada orang beriman. Allah enggak mau orang beriman itu pada hakikatnya dikuasai oleh musuh-musuhnya dan syaitan. Tapi jihad juga Allah cintai. Sehingga orang beriman tadi agar tambah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus berjihad. Agar lebih nampak perjuangannya, pengorbanannya, kecintaannya kepada Allah. Maka itu Allah mencintai jihad. Bukan pada hakikatnya Allah mencintai tumpah darah, bukan. Allah mencintai jihad, bukan pada hakikatnya Allah mencintai ada orang yang kalah dan yang menang, bukan. Tapi jihad itu puncak dari semua amal yang membuktikan ketundukan, kepatuhan, dan kerendahan diri kepada Allah. Puncak dari cinta, orang berani mengeluarkan hartanya. Puncak dari cinta, orang berani mengorbankan jiwanya. Puncak dari cinta, orang tidak akan memikirkan dirinya untuk yang dicintainya. Dan ini semua ternyata maknanya ada terkandung pada jihad. Harta keluar, tenaga keluar, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, bahkan jiwanya sendiri dia tidak pedulikan walaupun harus luka. Walaupun terkadang harus terluka atau terkalahkan atau dia harus mati. Untuk siapa? Untuk Allah. Maka hikmah inilah salah satunya yang menyebabkan Allah syariatkan bagi kita berjihad. Bukti bahwa kita berani mengorbankan segalanya untuk Allah. Karena kalau orang cuma bilang saya cinta kepada Allah tapi tanpa bukti, nanti akan semua orang akan sama. Kalau cuma lisan saya cinta kepada Allah, apa buktinya? Harus ada buktinya. Salah satu buktinya, Orang yang mencintai Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, la tu'minu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak beriman sampai kalian berinfak mengeluarkan apa yang kalian cintai. Semakin yang dia cintai, semakin dia keluarkan dan dia korbankan untuk Allah, semakin sempurna imannya. Semakin yang dia cintai, yang dia harapkan, yang dia agungkan, dia korbankan untuk Allah, berarti semakin sempurna mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Ismail, apa yang dikorbankan untuk Allah? Ismail, Nabi Ibrahim, apa yang dikorbankan? Ismail. Apakah Allah butuh darahnya Ismail? Apakah Allah butuh dagingnya Ismail? Apakah Allah butuh ketika Ismail dibunuh? Bukan. Tapi begitu Ismail ingin dibunuh, sudah ingin digerakkan pisau, kata Allah, qad shadaqta ru'yak. Engkau telah membenarkan mimpimu. Yang Allah ingin nampakkan dari Ibrahim adalah bukti pengorbanan dia kepada Allah. Lah seperti itu hidup. Cinta kepada Allah tapi enggak mau mengorbankan sesuatu yang dicintai untuk Allah. Lalu cintanya sebesar apa? Cinta kepada Allah, salah satunya katanya, Allah mencintai orang beriman, maka agar Allah lebih sempurna mencintai mereka, Allah syariatkan untuk mereka berjihad. Illa annal jihada ahabbu syai'in ilaih. Jihad itu perkara yang paling Allah cintai. Wa ahlu arfa khalqi 'inda darajat. Orang yang melakukan jihad adalah makhluk yang paling Allah angkat derajatnya. Mau tambah dekat sama Allah? Mau tambah dicintai oleh Allah, buktikan. Katanya di sini, apa buktinya? Jihad. Wa aqrabuhum ilaihi wasilah. Bahkan ini wasilah yang paling dekat mengantarkan kita kepada Allah. Fa aqada subhanahu li wahadil harb li khulasatil makhluqati wa huwa qalb. Bahkan Allah mengikat bendera perang ini di dalam inti manusia, yaitu hatinya. Di dalam hatinya ini. Karena orang tidak mungkin bisa berjihad kecuali dia berjihad dalam hatinya dulu. Melawan kemalasannya, melawan rasa takutnya, melawan rasa cemasnya. Jihad dalam hatinya dulu. Kenapa? Wa huwal mahalu ma'rifatu, wa mahabbatu, wa ubudiyatu, wa ikhlasulah. Hati itu tempat ma'rifat. Terkumpulnya ilmu, terkumpulnya cinta, terkumpulnya penghambaan, dan terkumpulnya pengikhlasan kepada Allah. Terletaknya di hati. Wa tawakkal alaihi wa inaba ilaihi. Bahkan hati juga tempat berkumpulnya tawakal dan tempat inabah, bertobat kembali kepada Allah. Allah syariatkan jihad. Fa wallahu amru hadil harb. Kemudian Allah tolong untuk melakukan peperangan ini. Peperangan antara siapa ini, Pak? Iblis dan manusia. Karena iblis punya pasukan. Pasukannya siapa? Ya bisa jadi pasukan dari golongan iblis dan pasukan dari golongan manusia. Maka dikatakan di sini, wa awwalahu amra hadil harb. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong peperangan ini dan memberikan kekuatan peperangan dalam peperangan ini dengan pasukan-pasukan dari malaikat la yufariqunahu, yang tidak akan pernah meninggalkan orang-orang beriman. Allah berfirman, lahu mu'aqibatu min baini yadai wa min khalfih wa yahfaduna min amrillah. Dan mereka mu'aqibat, saling bergantian menjaga di depan dan di belakang mereka, yaitu maksudnya malaikat saling bergantian menjaga orang-orang beriman. Yahfadunahu, menjaga mereka min amrillah, karena perintah Allah. Ini salah satu pasukan yang Allah berikan untuk manusia dalam peperangan ini. Allah utus malaikat. Wa yaqub ba'dhum ba'd wa kullama dhahaba badal ajaa badal akhar. Setiap datang yang lain, pergi yang lain, datang yang baru. Yuthbitunahu wa ya'murunahu bil khair. Mengokohkan orang beriman dan memerintahkan orang beriman agar tetap kokoh istiqomah. Jadi ada malaikat-malaikat yang mengajak kepada itu. Wa yahdhanuhu alaihi wa yahdhanuhu alaihi dan menjaga mereka. Ya. Wa yasbiruna, bahkan membuat mereka sabar. Wa yaqulun innama huwa sabrus saah. Para malaikat ini mengatakan kepada orang-orang beriman, sabarlah, sabar itu hanya sesaat. Perangmu hanya sesaat, letihmu hanya sesaat, kecapeanmu hanya sesaat, sabar. Waqad istarhalat rahatul abad, engkau akan pergi kepada istirahat yang abadi, yaitu kematian. Sabar. Suma amaddahu subhana. Itu tadi pasukan yang pertama, pasukan Allah yang Allah berikan untuk memperkuat orang-orang beriman, yaitu malaikat. Malaikat ini memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan keyakinan. Bahkan malaikat ini menjaga, saling bergantian menjaga orang-orang beriman. Kemudian dikatakan summa amaddahu subhanahu bi jundul akhir. Kemudian Allah memperkuat orang-orang beriman dengan pasukan yang lain. Apa itu pasukannya? Min wahyihi wa kalamihi. Pasukan yang lain adalah wahyu Allah dan kalam Allah, Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an termasuk penguat kita dalam peperangan. Peperangan melawan siapa? Peperangan melawan iblis. Selain fisikis tadi malaikat yang bantu kita, ada Quran. Dari sisi apa Quran membantu kita dan menguatkan kita dalam peperangan ini akan dibahas. Fa arsala ilai rasulah, maka Allah mengutus rasulnya. Wa anzala ilai kitabah, Allah menurunkan kitabnya. Wasdada quwatan ila quwati wa maddadan ila madadihi wa udatan ila udatihi wa ayyadahu ma'a dzalika bi fi'l bi aql. Kemudian maka Allah turunkan kitabnya. Maka bertambahlah kekuatan dengan kekuatan, pertolongan dengan pertolongan, bahkan bertambahlah kemampuan dari kemampuan. Allah menguatkan mereka dengan diturunkannya Al-Quran ini. Kenapa, Pak? Dari sisi apa Al-Quran menguatkan kita dalam pertempuran ini? Contoh banyak. Quran menceritakan tentang surga. Bukankah itu sebagai motivasi yang terbaik bagi kita untuk bertempur dalam pertempuran ini? Quran menceritakan bahwa Allah akan menolong orang-orang, menolong agama Allah. Bukankah itu motivasi yang kuat untuk mendorong kita agar sabar di atas agama Allah? Ternyata kekuatan yang ada pada Quran adalah kekuatan yang menguatkan ruh dan iman orang-orang bertakwa. Itulah kekuatan yang mendorong mereka untuk bisa beramal. Kenapa kita bisa kuat bangun malam padahal siangnya udah capek? Kekuatan apa yang membangunkan kita? Keyakinan Allah akan hitung pahala. Dari mana keyakinan itu keluar? Kalau bukan dari ilmu Quran dan hadis. Maka Al-Quran itu memberikan kekuatan apa? Kekuatan spiritual. Akan jadi kuat. Orang kalau sudah yakin, banyak orang heran kok dia bisa melakukan. Ternyata kekuatannya, kekuatan spiritualnya Allah berikan kekuatan dari Al-Quran tadi. Itu yang dikatakan wahyu. Allah turunkan wahyu untuk dia. Kenapa orang ini bisa sabar? Ternyata yang menghalangi dia untuk melakukan kejelekan, sabarnya dia bisa tumbuh gara-gara dia mendengar janji Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar kalau diwafatkan maka pahalanya enggak terhingga. Akhirnya dia menahan dirinya untuk tetap sabar. Dari mana bisa mempunyai kekuatan sabar tadi? Dari Quran. Allah turunkan malaikat bela kita, tapi ternyata Allah turunkan juga Rasul yang mengajarkan kepada kitab. Udah ada ini tadi, Rasulnya sudah ada, kitabnya sudah ada, pengetahuan sudah ada. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa ayyada ma'a dzalika bil aql waziran lahu mudabbiran. Kemudian Allah perkuat lagi dengan akal. Akal yang menimbang, ilmu udah ada. Quran ilmunya. Kekuatan spiritual sudah ada dari Quran. Lalu akal digunakan sebagai penimbang antara baik dan yang jelek. Maka orang yang menggunakan akal secara sempurna, fitrah yang baik, insyaallah mengambil keputusan itu benar. Tapi kalau orang yang akalnya sudah dibungkus dengan syahwat, nafsu, ataupun yang diinginkan adalah hawa, maka pasti mengambil keputusan bukan dengan akal sehat lagi, sudah hawanya yang ke depan. Akal tadi waziran, sebagai pemimpinnya, sebagai wazirnya, mudabbiran, sebagai pengaturnya. Wa ma'rifatu masyiratan alai nasihatullah. Dan ilmunya, ilmu tentang Quran tadi, ilmu tentang agama tadi, itu adalah teman musyawarahnya. Ini ketika nafsu mau bilang, lakukan. Kata akal, Jangan. Ilmu bilang, iya itu dilarang oleh Rasul. Ilmu dan akal bermusyawarah. Nafsu terus dorong. Ada akal, ada ilmu, ada nafsu. Mana yang kuat? Itu yang akan menang. Dan tangan tinggal melakukan tergantung keputusan di antara peperangan ini. Maka kalau gak ada ma'rifat, gak ada ilmu, gak ada teman musyawarah akal. Kalau gak ada ma'rifat, gak ada ilmu, akhirnya akal melakukan sesuatu yang dianggapnya benar, padahal karena kurang ilmunya itu salah. Itu salah. Banyak ya contoh-contoh orang seperti ini. Karena kekurangan ilmu, ngambil keputusan, akhirnya salah. Dianggap benar. Dalam kehidupan saja, ya, dalam kehidupan orang keseharian, jika dia salah mengambil keputusan, dikarenakan kekurangan ilmunya, dia akan bahaya untuk dirinya. Dia akan bahaya untuk dirinya. Sebagian orang menyangka keputusan itu yang dia ambil keselamatan untuk dirinya, padahal itu membahayakan dirinya. Jadi banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan seperti ini. Ya, maka dikatakan, wa ma'rifatu, dan ilmu tadi, pengetahuan tadi adalah teman musyawarahnya akal dan nasihalah sebagai penasehat untuk akal. Jangan, kamu kan sudah tahu dalilnya, kamu kan sudah dengar hadisnya, nasihat dari ilmu. Akal bilang, iya sih, benar juga. Tapi nafsu dan syahwat bilang, udah gak apa-apa. Bertempur gak? Peperangan yang gak kelihatan, tapi ada di dalam. Maka semakin kuat keyakinan ilmu seorang, semakin kuat akalnya. Maka orang yang cerdas pada hakikatnya, bukan orang yang dapat menghafal saja, tapi dapat menggunakan akalnya untuk mengambil keputusan yang benar. Ini halal dan haram. Dia tahu dalil halal dan haramnya di luar kepala, tapi dia ngambil yang haram. Bodoh. Kenapa? Kemana akalmu? Kamu sudah tahu dalilnya, kamu sudah tahu ilmunya, tapi kamu ngambil keputusan yang salah. Saya hafal dalilnya, saya hafal Qur'annya. Buat apa kamu hafal? Tapi ketika mengambil keputusan dalam prakteknya, kamu salah. Tapi ketika dia mempunyai ilmu yang sedikit, mengambil keputusannya benar, ini halal, ini haram. Akal mengatakan jangan. Nafsu mengatakan iya. Akal berkata kepada nafsu, wahai nafsu, jika engkau kuikuti, kau tidak akan pernah habis. Dan Allah akan murka kepadaku. Aku ambil yang halal. Itu baru namanya cerdas. Maka para ulama mengatakan, orang yang paling bodoh adalah orang yang gak bisa menggunakan akal. Maka kenapa orang-orang yang pelaku dosa dikatakan jahalah? Seperti di surat Al-Quran, mayakmal su bijahalatin, barang siapa mengamalkan kejelekan dengan jahalah, dengan kebodohan. Jangan dipahami jahalah, kebodohan di sini dia berarti mengamalkan kejelekan gak tahu hukumnya, bukan. Tapi artinya orang yang mengamalkan kejelekan dan dia tahu itu jelek tetap diamalkan, itu namanya bodoh. Udah tahu api tetap dipegang, bodoh. Tahu gak api panas? Tahu. Kenapa dipegang? Pengen aja megang, bodoh. Nah, maka itu terkadang di Quran dikatakan kenapa orang melakukan dosa itu jahalatin, bodoh. Bukan dikarenakan bodoh yang dia tidak ada ilmu. Kalau bodoh gak ada ilmu, gak dosa. Tapi maksud bodoh di sini terkadang adalah karena akalnya gak dipakai. Yang dipakai nafsunya. Yang dipakai hawanya. Yang dipakai keinginan dirinya. Lalu dikatakan, ya, summa amadahu, kemudian Allah memperkuat mereka dengan wahyunya, dengan ilmunya. Yang pertama tadi Allah memperkuat dengan akal, akal yang menimbang. Allah memperkuat dengan ilmu, ilmu yang menasihati, jangan. Ini yang benar begini, ini yang salah. Wal imanu musbitan lahu muaidan wa nasiran. Iman, pembenaran itu yang akan mengokohkan dia, menguatkan dia dan menolong dia. Ilmunya sudah ada tapi enggak yakin. Percuma ilmu tanpa ada keyakinan. Dia udah tahu ada surga dan neraka, ilmunya sudah ada, dalilnya udah lihat, tapi enggak yakin. Percuma. Maka ketika sudah ada akal, sudah ada ilmu, ada iman. Kalau dia ada ilmu, tahu tentang Islam, tahu tentang agama, tahu tentang Muhammad, Nabi kita SAW, tapi enggak beriman, percuma. Kenapa? Karena iman itu akan menguatkannya dan akan menolongnya. Wabil yakin kasyifan lahu an haqiqatul amr. Dan dengan keyakinan akan menyingkap semua perkara hakikat permasalahan. Hakikat keyakinan, udah iman dia yakin, saya yakin. Insyaallah Allah tolong saya. Keyakinan itu yang memperkuat imannya. Maka empat ini, akalnya, lalu ilmunya, yang dari Al-Quran tadi, dari hadis tadi, lalu imannya, lalu yakinnya, ini adalah pasukan-pasukan yang Allah berikan untuk dia, agar dia mengambil keputusan yang benar dalam peperangan. Hatta ka'ana yu'ainu ma wa'adallahu ta'ala bihi awliya, wa hazabahu ala jihadu a'daihi bi'aql, yudabbiru amru jaisih. Seolah-olah dengan keyakinannya tadi, dia melihat janji-janji Allah di depan matanya. Janji-janji Allah dia melihat di depan matanya. Maka sampai sebagian kisah dikisahkan, ya, begitu sebagian sahabat masuk ke medan perang, seolah-olah mereka lihat depan itu surga. Yakin seolah-olah mati itu masuk surga. Jadi sama sekali enggak ada mundur. Seolah-olah mereka katakan, wahai bidadari tunggu kami, langsung terus maju. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Yakin. Yakin yang tumbuh dari iman. Iman yang tumbuh dari ilmu. Ilmu dari akal. Kemudian dikatakan, wal akal yudabbir amru jaysh. Akal akan menyusun strategi. Akal yang menyusun strategi perang. Wal ma'rifatu tasna'alau umuru harb wa asbabuha mawadi'wa la'iqabiha. Sedangkan ilmu, itu dia yang membuat. Membuat taktik, itu ilmunya. Akal yang mengatur, yang membuat ilmunya. Taktik peperangan ini. Wal iman yusbitu wa yuqawih. Iman yang menguatkan dan mengokohkan dia. Wa yusabbiru. Dan menyebabkan dia sabar, iman. Ya tahammal, mampu dia memikul beban yang berat, memikul beban yang sulit gara-gara imannya. Sabar dia. Wal yakinu yuqaddimu bihi wa ya'mil bihi hamalatu shadiqah. Dan yakin itu yang mendorong dia dan membawa dia kepada amal-amalan yang dia yakini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma amada subhana qa'im bihadzal harb biquwwati dhahir wal batinah." Jadi ada berapa pasukan Allah? Pertama malaikat, yang kedua apa tadi? Quran, yang di situ nanti ada akal, ada ilmu, ada iman, ada yakin. Kemudian Allah memperkuat lagi. Dengan apa? Tsumma amada qa'im bihadzal harb biquwwati dhahir wal batinah. Kemudian Allah memberikan kekuatan bagi yang ikut dalam pertempuran ini dengan kekuatan zahir dan batin. Ja'ala 'ain tali'at. Allah jadikan mata sebagai pengintai. Mata kita ternyata pasukan kita. Wal udun sahibul khibrah, telinga untuk mencari informasi. Tadi ilmu penguat tidak? Ilmu penguat? Ilmu pasukan bukan? Ma'rifat tadi pasukan. Dari mana engkau bisa berilmu kalau bukan mata yang mengabarkan yang kau baca bukumu? Dari mana engkau bisa berilmu kalau bukan engkau mendengar dari telingamu? Ini alat yang memperkuat ilmu. Sudah masuk mata, dibaca oleh mata, sudah didengar oleh telinga. Telinga cuma bisa dengar, mata cuma bisa melihat. Tersimpanlah di hati. Allah kuatkan lagi dengan hati. Allah yang menjadikan, ya, walladzi akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Ka Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, kalian enggak tahu apapun. Wa ja'alakum sam'a wal basara wal afidah. Kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran. Maka anak bayi dengar dulu, Pak, baru lihat. Wal absar, baru beberapa hari mata bisa lihat. Yang dia dengar dan dia lihat, bisa dia simpan di mana? Wal afidah, di hati. Memori penyimpanan mata dan telinga itu adalah hati. Ternyata ini pasukan kita untuk menyimpan memori ilmu. Ilmu yang akan menasehati akal. Akal yang akan mengambil keputusan. Akal yang akan bertempur dengan syahwat. Dikatakan di sini. Wal yadaini wa rijlaini a'wana. Adapun kedua tangan dan kedua kaki akan menolong itu semua. Mata tahu ini minuman, tapi mata enggak bakalan bisa pernah mengantarkan minuman ke mulut. Mata perintahkan tangan, penolong untuk mata. Telinga tahu apa yang harus dia dengar, tapi terkadang dia tidak bisa mendengar kecuali pertolongan kaki dan tangan untuk dia mendengarkan. Maka dikatakan wal yadaini wa rijlaini a'wanuhu, kedua tangannya dan kedua kakinya akan menolongnya. Wa aqama malaikatu hamalatul arsy yastaghfirun lah. Enggak sampai di situ. Allah jadikan malaikat-malaikat yang mereka ini pemikul arsy Allah, penghuni-penghuni langit, yastaghfirunah, agar terus memohonkan ampun buat orang-orang beriman. Ini juga pasukan Allah. Pasukan Allah bagi orang-orang beriman, yaitu Allah jadikan para malaikat beristighfar buat orang-orang beriman. Kenapa? Apa fungsinya istighfar malaikat? Agar kita ini suci, agar kita ini bersih. Ketika kita bersih, ketika kita suci, maka ketika itu kita minta kepada Allah, permintaan kita dikabulkan. Allah ingin mensucikan kita dengan apa? Allah ingin membersihkan kita dengan apa? Allah jadikan malaikat-malaikat yang istighfar buat orang-orang beriman. Agar tambah sempurna pendekatan diri kita kepada Allah. Maka kita katakan di sini, wa yas'aluna lahu an yaqihi sayiati wa yudkhilul jannah. Bahkan malaikat-malaikat tadi selalu memohon kepada Allah agar menjaga orang-orang beriman tadi dari kejelekan dan memasukkan mereka ke dalam surga. Wa tawalla subhanahu ad-daf'a wad-difa'an bi nafsihi. Maka Allah dengan cara itu membela dan menolong orang-orang beriman. Apa faktornya? Doa malaikat. Kenapa Allah jadikan malaikat berdoa untuk kita? Karena kita banyak dosa. Allah jadikan malaikat berdoa. Allah jadikan kita pendengaran. Allah jadikan kita penglihatan. Allah jadikan kita punya tangan. Ini semua faktor-faktor penolong kita dalam peperangan ini. Sehingga Allah menolong kita. Ketika Allah sudah menolong kita, ha'ulai hisbi wa hisbullah humul muflihun. Ketika itulah, ketika dia sudah bisa mengontrol pendengarannya, mengontrol penglihatannya, mengontrol imannya, mengontrol akalnya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Sampai akhirnya pada malaikat mendoakan dia. Akhirnya Allah jadikan mereka hizbullah, pasukan-pasukan Allah. Yang jika dia sudah masuk menjadi pasukan Allah, pastilah Allah tolong mereka. Allah berfirman, ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu pasukan-pasukan Allah. Kelompok Allah. Itu kelompok, pasukan, partai. Ala inna hizballahi humul muflihun. Bukankah kelompok Allah pasti mereka menang, muflih, beruntung. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, inna jundana lahumul ghalibun. Pasukan kami pasti menang. Maka kalau kita mau menang dalam pertempuran ini, jadilah pasukan Allah dulu. Itu yang ingin sampaikan. Kalau kita mau menang dalam pertempuran dengan iblis ini, masuklah dalam golongan Allah. Masuklah dalam Hizbullah. Bukan maksudnya dalam Hizbullah di sini masuk dalam organisasi Hizbullah, bukan. Tapi maksudlah masuklah kepada hamba-hamba Allah yang murni ibadah kepada Allah. Mencari keriduan Allah. Taat kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah, meninggalkan maksiat. Jangan rusak hubungan kita dengan Allah. Kemaksiatan, kembali ke pembahasan kita, merusak hubungan kita dengan Allah, memperkuat pasukan syaitan. Nyaka kalau orang terus melakukan kemaksiatan, semakin jauh dari Allah, ketika dia semakin jauh, dia akan semakin jauh dari kalimat Hizbullah. Kita sudah katakan, pasukan ini cuma dua. Kalau bukan Hizbullah, Hizbu, syaitan. Mau masuk yang mana? Kalau sudah masuk hizbu syaitan, berarti dia memperkuat barisan syaitan. Wa 'allama subhana ibadu kaifiya adharb. Ya, kita akan lanjutkan lagi nanti di paragraf berikutnya. Allah mengajarkan hamba-hambanya dalam peperangan ini. Allah mengajarkan pasukannya agar menang dalam pertempuran ini. Apa yang Allah ajarkan? Allah ajarkan pada surat Al-Imran ayat 112. Nanti kita akan bahas. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. ala nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan kita. Di sini masih pembahasan tentang bahwa al-ma'asi adu ladud. Ma'asiat akan memperkuat pasukan-pasukan iblis. Sebagaimana kita jelaskan dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimah ta'ala bahwa dalam pertempuran ini, pertempuran antara manusia dan iblis ini, pertempuran yang tidak akan pernah berhenti. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai orang-orang beriman, sehingga Allah berikan orang-orang beriman tadi pertolongan. Di antara bentuk pertolongan Allah, Allah berikan mereka pertolongan berupa malaikat yang menjaga mereka. Di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan Quran. Di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan mereka penglihatan, pendengaran. Allah berikan mereka lisan. Mulut, lisan, bibir yang mereka untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam diri mereka. Dan Allah jadikan tangan dan kedua kaki sebagai penolong itu semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar kepada orang-orang yang beriman. Ketika para malaikat tadi memohonkan istighfar untuk orang beriman, bahkan para malaikat tadi memohonkan kepada Allah agar Allah menolong orang-orang beriman, maka ketika itulah orang-orang beriman dijadikan hizbullah. Mereka adalah kelompok dan golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Dan bukankah kelompok Allah itu mereka selalu menang? Bahkan Allah berfirman, inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya jundana, pasukan kami pasti selalu menang. Menang dalam pertempuran apapun. Pertempuran fisikis, zahir, dengan musuh-musuh Allah, atau pertempuran dengan iblis secara batin sebagaimana disebutkan tadi. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahu ta'ala, wa 'allama subhanahu 'ibadahu kayfiyati hadil harb wa jihad. Kemudian Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana tata cara perang yang benar. Wa jama'aha lahum fi arba'ati kalimat. Allah menjadikan untuk manusia di dalam empat kalimat. Kunci kemenangan dalam pertempuran ini ada pada empat kalimat. Dalam surat Al-Imran ayat 112. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Dipanggil iman dulu. Isbiru, sabar. Wasabiru, warabitu, wattaqullaha. La'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 112, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah. Sabar tentang peperangan ini. Peperangan itu capek, jelas. Sabar tentang keletihan ini, sabar itu capek, jelas. Sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk mengalahkan nafsu, sabar untuk dicela, sabar untuk dicemooh. Bahkan Rasulullah SAW sabar untuk dilempari batu ketika memeluk agama ini. Isbir, sabar. Enggak berhenti sampai situ. Wasabiru, terus bersabar. Warabitu, dan berjaga-jagalah. Innallah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, in la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Berkata Ibnu Qayyim menafsirkan ayat ini, wa la yatimu amr hadzal jihad illa bihadil umur arba'ah. Tidak akan sempurna pertempuran ini kecuali dengan empat perkara. Falyatimu lahu sabar illa bil musabaru adu. Enggak mungkin sempurna kesabaran kecuali ketika terus melakukan kesabaran ketika bertemu musuh. Wa hiya muqawamatu wa munazalatu, yaitu menghadapinya dan juga melakukan apa yang telah terjadi. Sabar persiapan pertama. Tapi begitu ketemu musuh, musuh sudah ada, sudah berkecamuknya perang, terus sabar, kuatkan kesabaran. Fa idza sabaru adu ihtaja ila amr akhar. Kalau dia sudah berusaha bersabar, wasabiru, isbiru wasabiru, sabar dan terus bersabar. Sabar yang pertama, persiapkan mental, persiapkan fisik, persiapkan harta. Sabar yang kedua, ketika sudah ketemu jangan mundur, sabar. Warabitu, kalau sudah terus bersabar, apa yang dibutuhkan berikutnya? Warabitu, apa itu rabit? Luzumu thagar qalb wal irasatu li alla yadkhulu ma'a adu. Menjaga pos-pos agar supaya pos-pos ini tidak disusupi oleh musuh. Menjaga perbatasan-perbatasan agar perbatasan ini tidak disusupi oleh musuh. Kalau peperangannya itu tadi nafsu, akal dan pikiran, mana pos yang paling dijaga? Jaga pos-pos agar hati terjaga dan tidak disusupi oleh musuh. Ternyata kerajaan dalam peperangan ini, benteng dalam peperangan ini ada di hati. Kalau hatinya sudah dikuasai oleh musuh, maka tangan akan bergerak sesuai keinginan musuh. Maka lisan akan mengucapkan sesuai keinginan musuh. Maka kaki akan melangkah sesuai dengan apa yang diperintahkan musuh. Di mana letak komandonya? Di mana dia akalnya? Di hati. Maka dikatakan Rob itu jaga pos-posnya, jaga pos-pos supaya hati ini tidak disusupi. Begitu juga ketika perangan fisik, jaga pos-pos supaya benteng tidak disusupi. Ketika benteng sudah disusupi, tempat raja disusupi dan masuk penjahat-penjahat, maka akan hancur. Begitupun yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wahiya luzumu thughur qalb, yaitu selalu menjaga thughur qalb, pos hati. Wahirasatu, selalu memantaunya, li'an la yadkhulu ma'a adu, agar jangan menyusup ke dalam hatimu itu musuh. Maka dikatakan, ya, hati itu kalau diistilahkan bagaikan apa? Kalau dia sudah terkena virus, rusak semuanya. Maka agar tidak terkena virus, virus syubhat. Tadi kelihatannya baik, kelihatannya benar, masuk virus syubhat ke hatinya. Berubah pikirannya, berubah perbuatannya, berubah tingkah lakunya, berubah ibadahnya, berubah amalnya, berubah agamanya. Ujungnya. Dari mana masuk ya? Hati. Apa pos-pos hati? Nanti akan disebutkan di sini. Apa pos-pos yang bisa menjaga agar hati tadi tidak tersusupi? Nanti dia akan sebutkan. Tapi kata dia, waluzumu syukur, maka bagaimana? Jagalah pos matamu. Jagalah pos telingamu. Jagalah pos lisanmu. Jagalah pos perutmu, tanganmu, kakimu. Ini semua pos-pos yang mengantarkan kepada musuh agar musuh bisa masuk ke dalam kekuasaan hatimu. Fayufsidu ma qadara alaih, dia akan merusak dalam hatimu. Murabatu luzumi hadis syukur, maka terus jagalah pos-pos ini agar tidak tersusupi. Ini yang pernah kita katakan, mungkin Bapak sebagian masih ingat. Kenapa kita harus menjaga pandangan kita? Karena pandangan itu yang akan mengetuk dan mengantar ke hati. Hati gak pernah lihat dan hati gak pernah tahu perempuan cantik atau jelek. Dan hati gak bakalan pernah tahu yang mana enak, yang mana gak enak. Tapi yang tahu itu mata. mata ngabarin ke hati, kata mata itu bagus. Hati bilang, iya. Nanti hati akan berpikir. Ketika hati berpikir, mata mengabarkan lagi, masuk. Keluarlah syahwat. Kapan syahwat timbul? Gak mungkin kalau gak ada mata. Kapan bapak nafsu makan kalau makanan ternyata ditutup mata bapak mau makan? Gak bakalan bisa. Kecuali panca indera kita dikasih tahu, kamu ditutup mata tapi kamu cium baunya. Wah, baunya harum. Harumnya yang kau cium mengantarkan kemana? Ke hati berpikir nikmat. Kalau belum kau cium, kalau belum kau lihat, kau gak tahu. Begitu juga ketika dibisikkan. Kita gak cium, kita gak lihat, tapi dibisikkan. Diceritakan. Digambarkan. Sehingga dari telinga masuk ke hati. Hati berangan-angan dan berpikir. Maka kata dia di sini, jaga pos matamu. Ternyata mata sumber setan masuk ke dalam diri kita. Jaga telingamu. Subhat, jaga ini subhat. Tadinya udah yakin sama agama, tadinya udah yakin sama hadis, tadinya sudah yakin sama Quran, dengar yang salah hati jadi ragu. Kapan hati menjadi ragu? Dengar yang subhat. Jangankan subhat perkara agama, subhat perkara makanan saja kita harus jaga. Apa kata Rasulullah SAW? Inna likulli malikin hima. Setiap malik, setiap raja punya dari kekuasaan. Karra'i yara haulal hima, bagaikan seorang penggembala yang menggembala di tanah orang lain. Faman waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Waman istabara alidi waman waqa'a fi subhati waman istabara. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang jatuh dalam perkara subhat, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Kapan ini hadisnya? Ini hadis berkenaan syubhat kalau makanan. Padahal kalau syubhat makanan, dampaknya ke perut kita. Bagaimana kalau syubhat? Muhammad waqo'a fi syubhat, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, faqad waqo'a fil haram, dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Hati kita, iman kita tidak akan berubah, tidak akan berubah dan berpikir jelek kecuali ada bisikan. Bisikan masuk dari mana? Dari telinga. Maka telinga ini pos kita, jangan masukkan ke telinga sesuatu yang gak penting. Jangan masukkan ke telinga sesuatu yang meragukan kita, jangan. Ini mata pos kita. Jangan mata kita melihat sesuatu yang membakar diri kita sendiri. Melihat sesuatu yang membuat nafsu. Padahal sudah tahu kalau nafsu ini berbakar, nafsu ini menggebu, akal sehat pun gak bisa kepake. Siapa yang membakarnya? Mata. Kalau mata gak lihat, itu api gak bakal menggojolak. Siapa yang menghidupkan api dalam tubuh kita? Siapa yang menghidupkan api syahwatnya? Dari mana yang ngabarkan? Mata. Maka itu kita pernah katakan di Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, kulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, katakan orang-orang beriman, tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Kenapa tundukkan pandangan dulu? Karena kemaluan tidak akan mungkin bisa mau kecuali pandangan yang ngabarkan. Kalau engkau sudah jatuhkan pandanganmu, jaga pos ini, agar tidak menyusup ke dalam hatimu, maka kemaluanmu tidak akan bergerak. Tapi ketika engkau biarkan pandanganmu, engkau ikuti pandanganmu, engkau masukkan pos ini, akan menyusup syaitan, syahwat. Masuk menyusupnya kemana? Ke hati. Hati ketika sudah menggebu, akal berpikir. Akal berpikir yang dibarengi dengan syahwat, apa yang terjadi? Tinggal kesempatan. Ketika hati sudah dikuasai dengan syahwat, itulah berarti hati sudah dikuasai oleh musuh. Syahwat tidak selamanya tercela, tapi syahwat bisa menjadi tercela ketika syahwat tadi melanggar perintah Allah. Kita manusia pasti bersyahwat. Gak ada manusia yang gak bersyahwat. Yang gak bersyahwat mungkin malaikat, hanya malaikat. Kita kalau gak bersyahwat, gak mau nikah. Ketika syahwat tadi gunakan yang kepada yang baik, jadi halal. Tapi ketika syahwat tadi gunakan kepada yang jelek, jadi haram. Dan ini mempunyai dua sisi. Siapa yang menghidupkannya? Akal yang memilihnya. Tapi ketika kita memasukkan informasi-informasi yang salah kepada telinga, informasi yang salah kepada mata, maka kata Ibnu Qayyim di sini, Walisan wal batn wal yadin wal rijal. Matamu, telingamu, lisanmu, kalau sudah ngomong, ini bisa mempengaruhi seluruh badan. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, ya, wahai mulut, hati-hati. Inna nahnu fik, sesungguhnya kami anggota badan ini tergantung engkau. Jika engkau mulut lurus, maka kami akan lurus. Jika engkau mulut itu rusak, maka kami akan rusak. Fahadi thughur minha yadkhulu adu wa yajusul khilalu diyar wa yufsidu ma qadar alaih. Maka dari pos-pos ini akan masuk musuh tadi. Wa murabatul luzumu hadil umur. Maka orang yang rabit, isbiru wa sabiru wa rabitu, berjaga-jaga, kata Ibnu Qayyim, jagalah pos ini. Wa la yakhlu makanaha yusadifu adu al-thughur khalian yadkhuluha. Jangan biarkan pos ini kosong. Nanti akan masuk syaitan-syaitan yang menyusup dari pos-pos ini. Fahaulai ashabur rasul. Contoh sahabat Rasulullah SAW. Allah musta'an. Ya, sudah hampir jam 8. InsyaAllah kita lanjutkan saja nanti di pertemuan yang akan datang. Intinya pertemuannya bahwa isbiru wasabiru warabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabar dan terus bersabar. Jadi kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, enggak ada, sampai ketemu Allah. Tinggalkan sabar ada batasnya, Ustaz. Sabar dalam ketaatan enggak ada batasnya. Isbiru wasabiru. Warabitu, jaga terus kesabaran tadi. Jaga pos-pos tadi, jangan sampai setan nyusup. Wattaqullah. Bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun. Allah musta'an. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki yang akan datang maksudnya. Iya. Apakah bentuk kemaksiatan ketika ragu dengan rezeki yang akan datang? Meragukan. Apakah termasuk bentuk kemaksiatan kita ragu dengan rizki yang akan datang? Ya. Itu ragu dengan rizki yang akan datang itu berarti yukhawifu syaitan. Syaitan menakut-nakuti kita. Kalau kita ikut-ikutkan terus takut-takutan ini sehingga mengantarkan kita kepada maksiat, dosa. Kenapa orang musyrikin dahulu membunuh anak-anaknya? Takut miskin. Takut rizki yang akan datang. Ketakutan mereka mengantarkan mereka membunuh anaknya. Maka yang seperti ini maksiat. Tapi orang beriman bagaimana? Ketika ditakut-takuti syaitan. Innama dhalikumu syaitan yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya syaitan itu selalu menakut-nakuti pasukannya, awliyanya, wali-wali syaitan. Kata Allah, fala takhafuhum, jangan takut pada mereka. Wa khawfuni, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Rizki kita sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Warufiatil aklam, pena penulis tintanya sudah dicatat dan sudah diangkat, sudah kering. Apa yang jadi milik kita tidak akan mungkin diambil orang lain. Dan kita tidak akan pernah mati sampai rizki yang dicatat kita miliki. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, tidak akan pernah mati seorang hamba hatta tastakmilu ajalah. Sampai sempurna rizkinya. Jadi kalau masih ada satu beras yang pakai tulisan kita di beras itu, kita gak bakalan mati sampai beras itu masuk dalam perut kita. Innallahu warazzaqu dzul quwwatil matin. Jadi, tidak boleh kita ragu dengan rizki yang akan datang. Tidak boleh. Harus yakin dan tawakal kepada Allah. Ketika keraguan tadi mengantarkan kepada kemaksiatan, maka ragu tadi menjadi dosa. Tapi ketika keraguan tadi malah dilawan, dilawan dengan ilmu, dilawan dengan Quran, dilawan dengan dalil, tumbukan keimanan, tumbukan keyakinan, maka di situ tidak akan menjadi dosa. Allah musta'an. Pertanyaan kedua tadi apa, Mas? Iya. Keraguan timbul, apa sebabnya? Disebutkan juga Allahu a'lam dalam Ibnu Qayyim, ya. Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, kurangnya tawakal kepada Allah itu karena dua sebab. Yang pertama, kurangnya iman, kurang percaya. Allah yang membagi rizki, percaya tidak? Percaya. Allah maha hikmah, percaya. Allah maha adil, percaya. Kalau enggak percaya, maka akan lemah tawakalnya. Faktor kedua, kata Ibnu Qudamah, kalau dia sudah beriman, tapi tetap belum tawakal kepada Allah, berarti lemahnya hati. Kenapa lemahnya hati? Dia tahu Allah benar, dia tahu Allah maha pemberi rizki, dia yakin itu, tapi karena kelemahan hatinya, dia enggak berani melakukannya. Dicontohkan oleh Ibnu Qudamah, bagaikan seorang yang sudah yakin ada mayit. Ini mayit. Ditanya sama dia, mayit bisa membunuh kamu enggak? Jawabannya apa? Enggak bisa. Mayit bisa cekek kamu enggak? Enggak bisa. Kalau gitu nanti malam kamu tidur berdua sama mayit di kamar. Takut tidak? Kenapa takut? Kata Ibnu Qudamah begitu. Kamu yakin dia enggak bakal nyekek kamu? Kamu yakin dia enggak bakal gigit kamu? Kamu yakin dia enggak bakal bunuh kami? Tapi kenapa ketika kamu tidur berdua dengan dia di kamar kamu takut? Da'ful qalb, kata dia, lemahnya hati, dia bilang. Lah, kelemahnya hati ini apa faktornya? Maksiat. Maksiat itu menyebabkan lemahnya hati kita. Allah musta'an. Ilmunya sudah yakin, enggak mungkin ini mayit enggak mungkin bunuh saya. Yakin tidak? Yakin. Tapi kenapa kamu enggak mau tidur berdua sama dia? Takut tidur berdua sama dia. Dha'ful qalb, lemahnya hati. Kenapa lemahnya hati? Faktornya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para nabi, orang-orang soleh, Abu Bakar ketika datang ke Rasulullah SAW, Umar dengan PD-nya mengatakan saya akan bersedekah dengan Rasulullah setengah harta saya. Dan enggak ada harinya lebih banyak daripada saya. Ternyata ketika datang Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya. Apakah Umar tidak yakin dengan surga? Yakin. Tapi kenapa? Kekuatan hatinya Abu Bakar lebih kuat daripada para sahabat yang lain. Allah musta'an. Ya, kita cukupkan sampai sini, Pak. Sudah jam 8 malam. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha ila anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.